يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا، dan juga para pendengar di Muslim di mana saja berada. Kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih bersama dengan kitab Jami' Sahih karya dari Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih pada kitab ilmu. Dan kita akan melanjutkan bab yang telah kita bacakan pada pekan yang lalu. Kita sudah mulai masuk pada hadis pertama dan kedua. Insyaallah kita akan membacakan hadis yang ketiga dan keempat pada bab sama, bab al-khatab fil mau'idah wa ta'lim. Dari bab yang menjelaskan tentang marah seorang syekh atau seorang ustadz marah tatkala memberikan nasihat atau ketika taklim, ketika dia melihat sesuatu yang dia tidak senangi. Maksudnya apa? Terjadi mukhalafah syara'. Maka pada saat itu ketika melihat hal tersebut, maka sang ustadz atau syekh tersebut marah. Sebagaimana yang ada di dalam hadis yang akan kita bacakan, hadis yang ke-91. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Abdul Malik ibn Amr al-Aqadi, qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal al-Madini an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid mawla al-Munba'ith an Zaid bin Khalid al-Juhayni أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وإفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغذب حتى احمرت وجنته أو قال حمر وجهه فقال وما لك ولها معها شقاؤها وحداؤها ترد الماء وترعى شجرا ودرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdullah bin Muhammad. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdul Malik bin Amr al-Aqadi. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Sulaiman bin Bilal al-Madini dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Yazid maula al-Munba'ithi dari Zaid bin Khalid al-Juhayni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'an luqatati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang luqah. Luqata itu barang temuan. Faqala 'arif wika'aha. Maka beliau memerintahkan kepada sahabat ini dan juga kepada kita semuanya, 'arif, ketahuilah wika'aha. Jadi kalau wika' pada zaman dahulu itu sejenis kantung tempat menyimpan harta ya. Kalau sekarang ya dompet begitu ya. Talinya biasanya kantung ada talinya begitu ya. Ya. Qala wi'aaha wa ifasaha. Kantung dan talinya. Kalau sekarang ya dompet atau yang semisalnya. Yang jelas sesuatu tersebut untuk menyimpan barang berharga. Maka kenali. Engkau perhatikan dan kenali dengan baik. dalam penjelasan para ulama, kalau perlu ditulis, ditulis bentuknya, sifatnya seperti apa dompet tersebut. Thumma arifha sanatan, kemudian setelah itu apa? Sebarkan, umumkan kepada khayala, ramai masyarakat, kantung tersebut selama satu tahun. Pertama dua hari, setiap hari dua kali, pagi dan sore, pagi dan sore. Setelah itu satu hari satu kali. Kemudian satu hari dalam satu pekan satu hari, kemudian satu bulan, kemudian setelah itu satu tahun, seperti itu. Jadi diumumkan di masyarakat tentang sesuatu yang telah dia ketemukan tadi. Kalau selama satu tahun tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, thumma istamti' biha, maka gunakan barang tersebut. Kalau itu berupa harta, maka gunakan harta tersebut. Kalau berupa barang, maka gunakan dan manfaatkan barang tersebut. Fa in jaa'a rabbuha, maka apabila datang pemiliknya, fa addiha ilaihi, maka berikan barang tersebut kepadanya. Tunaikan barang tersebut kepada pemilik tadi. Qala faddalatul ibil, kemudian sahabat ini bertanya lagi, faddalatul, bagaimana dengan unta? Unta yang diketemukan, begitu ya. Unta yang tersesat kemudian diketemukan unta tersebut. Faghadiba hatta ahmarat wajhatah, maka Nabi SAW marah sampai wajahnya, biasanya wajnah itu untuk bagian pipi ya, yang agak menonjol keluar ini ya, pipi bagian atas itu sampai berwarna merah, menunjukkan bahwa Nabi SAW itu kulitnya putih ya. Jadi kalau marah itu tampak sekali pada perubahan di kulitnya, sampai kulitnya di wajahnya itu tampak merah. Hatta mahrad wajnatah aw qala ihmarra wajhu, wajahnya berubah menjadi merah. Faqala wa ma laka walaha, apa urusan dirimu dengan dia, dengan unta tadi, unta yang tersesat tadi itu, apa urusanmu dan urusan dengan unta tadi? Ma'aha shika'uha, bersamanya apa? Shika'uha, shika'uha itu maksudnya apa? Tempat air minumnya. Jadi kalau unta itu kan di bagian leher, bagian bawah, itu kan tempat menyimpan air ya. Sehingga ketika dia minum sebanyak-banyaknya, kemudian air tersebut disimpan di bagian lehernya, bagian bawah itu ya. Itu tempat penyimpanan air dia. Sehingga berjalan dalam jarak yang cukup jauh, itu tidak membutuhkan air. Karena apa? Dia ada tempat untuk menyimpan air. Ma'aha siqa'uha, bersamanya apa? Tempat penyimpanan air. Wahida'uha, dan juga hida'nya, sepatunya. Biasanya kalau di kalangan orang Arab, unta seperti ini salah satu tanda yang ada padanya itu bahwa sepatunya, untuk menunjukkan bahwa itu adalah pemilik, itu adalah milik si fulan, begitu. Bersamanya tempat minumnya dan bersamanya apa? Sepatunya. Taridul ma'a, unta ini datang ke air, maksudnya apa? Untuk minum sendirian. Watara'a syajar, watara'a maksudnya apa? Makan daun pepohonan. Fadarhat tayalqa harabbuha, maka biarkan dia unta ini sampai dia bertemu dengan apa? Atau kemudian pemiliknya bertemu dengan unta ini, unta yang tersesat ini. Maksud Nabi SAW bahwa unta itu enggak ada yang tersesat ya. Di mana mana unta itu jalan sendiri sudah. Nah, karena unta termasuk di antara binatang yang bisa mandiri, enggak takut dengan binatang buas dan seterusnya, jalan sendiri aja dia. Jadi kalau ada yang mengatakan ini unta ini tersesat, enggak tersesat itu, pergi begitu saja sudah. Dia pergi balik ke kandangnya, balik ke pemiliknya, dia cari makanan sendiri dan seterusnya. Apa urusan kamu dengan unta seperti ini yang kamu katakan bahwa itu adalah apa? Unta yang tersesat tadi. Maksud Nabi SAW tidak mengingatkan bahwa unta seperti itu tidak perlu kamu urusi. Karena dia bisa mandiri, cari minum sendiri, cari makan sendiri, balik ke rumah pemiliknya dan seterusnya. Qala fadallatu al-ghanami. Kemudian bertanya lagi, fadallatu al-ghanam, bagaimana dengan kambing yang tersesat? Qala laka aw li akhika aw li tib. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa kambing seperti ini, domba seperti ini, itu milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala. Mana yang lebih dahulu? Begitu ya. Ini kalau di lingkungan seperti ini, apabila terutama di padang gembalaan, kita mendapatkan seekor kambing, maka mana yang lebih dahulu? Kita lebih dahulu, maka diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari kambing ini, atau kemudian milik orang lain, atau kemudian mungkin lebih dulu siapa? Serigala menangkap dan kemudian memakannya. Sini ya. Jadi hadis ini kaitannya dengan bab sangat jelas kayak ini. Bagaimana disebutkan dalam hadis ini, faghadiba hatta marrat wajhanah. Nabi SAW marah hingga wajahnya tampak berubah menjadi merah. Karena ya, kenapa Nabi SAW marah? Karena yang bertanya ini mengkiaskan sesuatu bukan pada tempatnya. Antara barang hilang ya dengan unta hilang itu berbeda. Kalau barang hilang tidak bisa dikiaskan dengan unta yang hilang. Kalau barang hilang ini barang sesuatu yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat sesuatu apapun terhadap dirinya sendiri. Ima kita ambil, ima orang lain mengambil, ima kemudian tersia-siakan begitu. Ya, kalau kita mendapatkan barang hilang, kalau kita enggak ambil maka orang lain yang mengambil. Gitu. Kalau kemudian tidak mengambil maka barangnya tersia-siakan begitu. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan unta. Unta jalan sendiri, minum sendiri, makan sendiri, pulang ke rumah pemiliknya dan seterusnya. Berbeda dengan apa? Dengan dompet yang hilang atau barang yang hilang yang tidak bisa, maksudnya tidak bisa bergerak kemana dan seterusnya, kecuali ada yang menggerakkan, kecuali ada yang mengambilnya. Oleh sebab itu Nabi SAW marah di sini untuk mengingatkan bahwa antara ini dengan itu berbeda, antara barang yang hilang dengan apa, dengan unta berbeda. Nah, adapun kambing lagi urusannya berbeda, jadi tidak boleh kemudian kita samakan semuanya. Yang pertama tadi barang yang hilang kita kenali barang tersebut, kemudian setelah itu kita umumkan. Kita kenali barangnya, kemudian kita umumkan, saya menemukan ini dan seterusnya. Kalau ada yang merasa memiliki maka datang ke tempat saya. Kemudian si orang tadi mengatakan bahwasanya saya kehilangan. Kemudian yang menemukan bertanya, coba sebutkan kepada saya ciri-cirinya apa? Ya, kalau kemudian barang atau kemudian dompet, maka dia mengatakan bahwa di dompet saya ada ini, ada itu dan seterusnya. Kalau memang benar, maka diberikan kepada dia. Kalau kemudian selama satu tahun tidak ada satupun orang yang mengakuinya, maka diperbolehkan bagi orang yang menemukannya untuk memanfaatkan barang tersebut. Nah, kalau kemudian ternyata satu tahun kemudian setelah dia umumkan kemudian tidak ada yang datang, kemudian dia manfaatkan, kemudian orang yang datang setelah lebih dari satu tahun, insyaallah kita akan bicarakan nanti. Ya. Adapun rawi-rawi dari hadis ini, yang pertama adalah Abdullah bin Muhammad Abu Ja'far Al-Musnadi. Sudah kita jelaskan tentang hal biografi rawi ini. Kemudian kedua adalah Abu Amir Abdul Malik. Ini juga sudah kita jelaskan. Ada yang ketiga, Sulaiman Ibn Bilal Al-Madini. Al-Madini sebagian para ulama menisbatkan bahwa Sulaiman bin Bilal al-Madini ini disebabkan kepada Madinah, ya, Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan al-Madini yaitu apa? Madinatul Mansur. Tapi yang benar ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Abu Fadl al-Maqdisi, dibedakan antara Madini dengan Madani. Adapun al-Madini yaitu apa? Orang yang tinggal di Madinah dan sama sekali tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Itu Madini. Adapun al-Madani adalah orang yang asalnya itu aslinya dari kota Madinah tapi kemudian setelah itu pindah ke tempat yang lain. Itu dikatakan al-Madani. Sulaiman ibn Bilal al-Madini adalah seorang rawi yang tinggal di kota Madinah dan seterusnya tinggal di situ, tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Ada rawi keempat, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ini salah satu di antara gurunya Imam Malik, Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, dikenal dengan Rabi'ah Ra'yi. Ya, sudah kita jelaskan bahwa dia adalah seorang yang thiqah, terkenal di antara para ulama Al-Madinah. Kemudian yang kelima adalah Yazid ibn, nah, ini seorang Maula Al-Mamba'athi. Ya. Yazid diambil dari kalimat ziyadah, ya. Zada Yazidu. Ini bekas budak dari Mamba'athu. Dan beliau seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah. Kemudian yang terakhir adalah Zaid ibn Khalid al-Juhani. Kunyahnya Abu Talhah. Dan termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 81 hadis. Ya. Tinggal di Kufah, kemudian meninggal di sana di kota Kufah pada saat beliau berumur sekitar 78 tahun. Atau kemudian sebagian riwayat mengatakan sampai 85 tahun, ya. Di sini disebutkan sa'al haurajulun. Siapa nama rajul yang disebutkan dalam hadis ini? Sebagaimana pernah saya sampaikan, banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ tidak disebutkan siapa sebagai pelaku peristiwa tersebut. Di sini disebut sa'al haurajulun. Sa'aluhu rajulun. Maka rajul di sini adalah namanya Umar, orang tua dari Walid. Sebagian lagi mengatakan Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid. Yang jelas walaupun di sini majhul, tidak dikenal namanya dan kondisinya, tapi adalah seorang sahabat. Jadi jahalah sahabat lah tatur. Jadi walaupun tidak diketahui namanya, tetapi ini adalah seorang sahabat. Dan sahabat walaupun tidak dikenal namanya, hadisnya tetap diterima. Karena seluruh sahabat adalah dikatakan sebagai orang yang adil, orang yang terpercaya, sehingga hadisnya diterima. Berbeda kalau itu terjadi pada tabaqah tabi'i. Seperti contohnya, haddatsani rajulun, Haddatsani man ra'aituhu fi Kufah, telah melihatkan hadis kepadaku seorang laki-laki yang aku ketemu dengan dia di Kufah, dan darinya dia melihatkan dari seorang sahabat. Kita enggak tahu siapa. Kalau sahabat jelas semuanya terpercaya, tapi kalau kemudian generasi sudah sahabat tabi'in, maka kita harus mengetahuinya. Apakah dia seorang yang thiqah, terpercaya ataupun tidak, sehingga kita bisa menerima hadisnya dan dikatakan hadisnya sahih atau hasan. Ya. Seperti itu ya. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari beberapa peristiwa di sini, yang pertama adalah bahwasanya seseorang ketika menemukan barang yang hilang, maka menjadi kewajiban baginya untuk mengenali barang tersebut, yang disebut dengan luqatah ya. Sifatnya seperti apa, cirinya seperti apa. Ya. Maka wajib baginya untuk mengenali barang tersebut, sifatnya seperti apa, cirinya seperti apa. Dan apabila setelah dia kabarkan tentang ciri-cirinya, kemudian ada orang datang mengatakan bahwa itu adalah milik saya, maka wajib baginya untuk menyerahkan barang tersebut kepadanya. Ya. Setelah mengetahui pemiliknya bahwa barang ini milik saya dengan ciri-cirinya seperti ini dan seterusnya, maka dia berikan. Kalau tidak, sebagaimana saya sebutkan tadi, maka dia umumkan. Pertama, satu hari dua kali, pagi dan sore, pagi dan sore, pagi dan sore. Kemudian setelah itu, berapa lama kemudian, satu hari satu kali. Nah, kemudian setelah itu, satu pekan satu kali. Nah, satu pekan satu kali, berapa lama kemudian setelah itu, satu bulan satu kali. Selama satu tahun. Ini perhatikan, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu menghargai hak milik ya seseorang ya. Menghargai hak milik seseorang, bahwa seseorang itu punya hak milik. Sehingga tidak kemudian ketika kita menemukan sesuatu kemudian langsung diakui bahwa itu milik dia. Diumumkan sampai selama satu tahun, kemudian setelah satu tahun pun maka dia boleh memanfaatkan barang tersebut. Dan apabila datang pemiliknya meminta barang tersebut dan masih ada padanya, maka wajib baginya untuk mengembalikan barang tersebut. Tapi kalau barang itu adalah sesuatu yang habis, yang dimanfaatkan kemudian habis dan seterusnya, apabila kemudian berapa waktu setelah satu tahun datang pemiliknya dan barang sudah habis, maka tidak ada jaminan. Maksudnya sang penemu tidak punya kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut karena barangnya sudah habis. Berbeda kalau dia manfaatkan sebelum satu tahun. Kalau dia manfaatkan sebelum satu tahun kemudian barangnya habis, maka alaihi gharamah, maka dia harus menggantinya. Tapi setelah satu tahun barangnya dia manfaatkan, kalau masih tersisa maka sisanya diberikan kepada pemiliknya. Kalau barangnya habis maka tidak punya kewajiban bagi sang penemu untuk apa? Untuk mengembalikannya. Sekarang jadi pertanyaan lagi, kalau kita berjalan kemudian menemukan barang sesuatu, wajibkah kita mengambil barang tersebut? Wajibkah kita mengambil barang tersebut? Imam Malik mengatakan bahwa makruh. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kalau barang tersebut berharga, barang tersebut berharga, maka afdolnya apa diambil? Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mustahab saja. Jadi kalau kita menemukan barang sesuatu, apakah kemudian kita ambil? Maka dianjurkan untuk diambil, tidak wajib. Pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i mengatakan wajib. Pendapat yang ketiga, apabila dikhawatirkan barang itu akan apa rusak, barang itu akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak amanah, maka diambil untuk disimpan. Ya. Begitu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan pendapat yang pertama mengatakan disunahkan, kemudian pendapat yang kedua wajib. Nah, kemudian yang ketiga, apabila dikhawatir barang itu akan tersia-siakan atau diambil orang yang tidak bertanggung jawab, maka apa? Wajib baginya untuk mengambil barang tersebut. Ya. Adapun Imam Ahmad mengatakan apa? Dia juga untuk meninggalkan barang tersebut. Kenapa? Kalau dia merasa tidak apa, tidak mampu untuk menjaganya. Dikhawatirkan bahwa dia akan terfitnah dengan barang tersebut sehingga malah kemudian apa? Jatuh dalam perbuatan dosa. Yang paling afdol, sebagian para ulama mengatakan apa? Barang tersebut diamankan kalau dia merasa aman terhadap dirinya. Diambil barang tersebut kalau dia merasa aman dirinya, tidak terfitnah dengan barang tersebut. Kalau dia tidak merasa aman terhadap dirinya, maka tidak diambil. Tapi kemudian faedah yang berikutnya adalah para ulama yang berhujjah melarang untuk kemudian mengambil unta yang tersesat. Karena sebagian yang mengatakan bahwasanya ketika mendapatkan unta yang tersesat, maka lebih baik apa? Unta tersebut diamankan. Unta tersebut diamankan supaya kemudian tidak dimangsa oleh binatang buas dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan enggak. Karena unta itu adalah binatang yang kuat ya. Unta itu binatang yang kuat ya. Sampai unta itu bisa membunuh ya. Kakinya kalau antum melihat unta yang masya Allah, pernah saya melihat unta besar sekali. Kakinya mungkin sebesar tiang ini ya. Mungkin lebih besar ya. Tingginya mungkin sebesar itu. Besar. Ya itu. Sebesar pohon kelapa ya, yang kecil itu. Itu kalau nyelentak orang, tewas orangnya. Ya. Kalau unta tidak menyakiti orang, itu biasanya apa yang dilakukan unta? Jadi pada waktu orang itu lengah, dia duduki unta itu. Unta tadi menduduki orang tersebut. Sampai enggak bisa bernafas, kemudian apa? Meninggal. Ya, unta itu kuat, sehingga kalau kemudian berhadapan dengan binatang seperti serigala dan seterusnya, dia mampu mempertahankan dirinya. Oleh sebab itu, di sini para ulama mengatakan bahwa unta seperti ini tidak kemudian apa diamankan, dijaga dan seterusnya, apa lu biarkan aja sudah. Kecuali anak unta yang tersesat begitu ya, yang diperbolehkan untuk dijaga dan dipelihara dan diamankan adalah anak unta. Adapun unta sendiri maka apa dibiarkan. Ya, begitu. Sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun unta yang besar biarkan. Adapun unta yang kecil maka dijaga. Sebagian para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan enggak perlu. Ya. Semua binatang dibiarkan. Enggak perlu diambil. kecuali barang. Ya, barang diambil, diamankan. Tapi kalau binatang, untanya, kambingnya, sapinya, hewan ternak dan yang lain-lainnya, kalau kemudian tersesat, dibiarkan. Nah, enggak perlu diambil. Karena memang biasanya seperti kambing ya. Kambing itu jarang terpisah dari komunitasnya ya. Biasanya kalau di negara-negara yang kehidupannya nomaden, itu kambing itu ribuan ya, digembalakan oleh pemiliknya dalam jumlah yang banyak. Itu pun dijaga oleh anjing dan hewan-hewan pengaman yang lainnya. Nah, jarang kemudian akhirnya terlepas sendirian dan seterusnya. Itu suatu hal yang jarang ya. Oleh sebab itu tidak perlu diambil. Untanya, kambingnya, sapinya, kalau kita menemukan hewan-hewan seperti ini tidak perlu diamankan, tidak perlu diambil. Sudah dibiarkan, nanti dia akan kembali kepada pemiliknya. Nah ini pendapat Imam Ahmad. Ya. Sebagian mengatakan kalau semisal dengan unta, seperti contohnya Mbah, sapi atau kerbau yang tersesat, biarkan. Karena kita kiaskan dengan apa? Dengan unta. Dia bisa menjaga dirinya, dia akan kembali kepada pemiliknya, dia bisa mencari makan, mencari minum, nah, dan kembali ke rumahnya. Berbeda dengan apa? Dengan kambing. Kambing apabila sendirian, maka itu selalu menjadi mangsa siapa? Serigala. Maka harus diamankan. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana mengenalkan atau mengumumkan luqatah, benda yang hilang tadi? Jadi diumumkan. Diumumkannya itu sesuai dengan nilai dari barang tersebut. Ya. Sesuai dengan nilai barang tersebut. Seperti apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah, kalau nilainya itu, barang tersebut itu kurang dari 10 dirham, kurang dari 10 dirham, maka diumumkan hanya berapa hari saja, sepekan. Kalau 10 dirham sekarang ya, jadi 1 dinar itu sama dengan 12 dirham ya. 1 dinar itu sama dengan 12 dirham. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Ya. 4,25 gram emas berapa nilainya? Sekitar 2 jutaan ya. Ya, 2 juta. Kalau nilai barang itu kurang dari 2 juta, maka diumumkan tidak perlu 1 tahun. Cukup beberapa hari saja, sepekan. Ya, kalau lebih daripada 10 dirham, maka diumumkan selama 1 tahun. Begitu. Sebagian para ulama mengatakan tidak perlu. Jelas siapapun menemukan barang luqatah, maka diumumkan, tidak mempertimbangkan banyak sedikitnya, diumumkan ke khayal arami selama 1 tahun. Sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya. Sebagainya lagi, ini khilaf di antara para ulama. Bahwa minimal itu 200 dirham. Nah, selama 1 bulan dan seterusnya. Kalau 10 dirham maka 1 pekan. 3 dirham 3 hari. 1 dirham 1 hari, begitu ya. Atau kemudian sesuatu yang tafih, sesuatu yang remeh ya. Kita temukan di jalan. Ya, kita temukan di jalan. Apakah kemudian seperti contohnya ya, semut apa cambuk, kemudian apa namanya tongkat, tali dan yang semisalnya lah ya, kita ketemukan di jalan itu, apakah kemudian kita harus mengumumkan selama 1 tahun? Kalau sesuatu yang dari sini nilainya itu enggak berharga, maka boleh kita manfaatkan. Yaltaqitu rajulu wa yantafi'u bihi. Ya. Begitu ya. Jadi diambil, dimanfaatkan sama dia, enggak ada masalah. Tidak perlu diumumkan. Kalau sesuatu yang enggak berharga. Yang dimaksud tidak berharga itu kurang dari satu dinar. Ya, kurang dari satu dinar. Ya, seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi suatu saat berjalan begitu menemukan satu buah kurma. Kemudian setelah itu dimakan oleh cucu beliau. Kemudian beliau memerintahkan untuk apa? Untuk mengeluarkannya, bukan karena masalah ini, tapi karena khawatir bahwasanya kurma tersebut adalah bagian dari sedekah, maksudnya zakat. Sementara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan apa? Makan zakat. Begitu. Baik, kemudian sebagian para ulama seperti Imam Mazuri, apabila seorang telah memanfaatkan barang tersebut, ya, memanfaatkan barang tersebut, apakah itu menjadi milik dia atau bukan? Nah, kan tadi diumumkan selama satu tahun, tapi enggak ada yang mengaku bahwa itu milik dia. Kemudian apakah tersebut, apakah barang tersebut secara otomatis berubah menjadi milik sang penemu, atau dia hanya sekedar dititip saja? Semisalnya orang titip kepada dia, begitu kapan dia menginginkan maka diambil. Nah, karena Nabi SAW mengatakan hiyalak, ini adalah laka. Lam di sini lam litamlik, seperti sayaratu li, sayarah ini adalah milikku, aulak milikmu. Jadi maknanya apa? Ini adalah menjadi milik dia. Ya, maka para ulama mengatakan bahwasanya apabila lebih daripada satu tahun itu dia punya hak tasarruf terhadap barang tersebut. Berhak menggunakannya, berhak menghabiskannya, berhak untuk memanfaatkannya. Sehingga kalau pemiliknya datang lebih dari satu tahun, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti barang tersebut. Tidak punya. Tidak punya kewajiban untuk mengganti barang tersebut. Habis ya habis, sudah selesai. Dia mengatakan bahwa barang yang kamu katakan bahwa itu milik kamu sudah habis. Nah, sudah saya manfaatkan dan seterusnya. Maka tidak boleh sang pemilik barang kemudian menuntut dia, kamu harus mengembalikan barang itu dan seterusnya karena milik saya. Tidak. Dia sudah menunaikan kewajibannya mengumumkan selama satu tahun dan seterusnya tidak ada yang mengaku, maka dia manfaatkan, begitu ya. Ya, oleh sebab itu tidak diwajibkan untuk mengganti barang tersebut, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya dalam hadis ini merupakan dalil diperbolehkannya bagi seorang mufti untuk memberikan fatwa dalam keadaan marah, dan fatwanya itu fatwa yang bisa diterapkan sebagai hukum terhadap sesuatu. Ya, fatwanya itu berlaku sebagai hukum. Sebagian para ulama mengatakan tidak, kasus ini hanya berlaku bagi Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak mengucapkan sesuatu apa, tidak menentukan hukum kecuali hak, karena beliau dikuatkan dengan wahyu. Berbeda dengan manusia yang lainnya, apabila marah maka tidak bisa dijamin bahwa apa yang dikatakan itu adalah adil. Apa yang dikatakan itu adil. Tapi sebagaimana jelas oleh para ulama bahwasanya hadis ini berlaku bagi Nabi SAW dan juga bagi yang lainnya. Dengan syarat sebagaimana saya katakan bahwa marahnya seseorang itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan. Apabila marahnya itu antara akalnya dan lisannya itu masih nyambung, kan bisa tampak ya, orang marah kemudian masih bisa mengontrol ucapannya, masih bisa mengontrol keputusannya, maka pada saat itu hukum yang dia tetapkan berlaku. Karena hadis ini berlaku bagi Nabi SAW dan bagi umatnya begitu. Dan juga dalam hadis ini diperbolehkan bagi seorang untuk mengatakan bahwasanya ini adalah Rabbu, Rabb ya. Rabbul mal, Rabbul bait. Rabb itu pemilik ya. Yang tidak diperbolehkan apabila mengatakan Ar-Rabb dinisbatkan kepada selain Allah SWT. Tapi apabila Rabb ini digabungkan dengan kalimat yang lain, Rabbul mata, Rabbul bait, Rabbul mal, boleh. Tapi apabila hanya sendiri saja, mufrad saja, maka tidak ada boleh. Sebagian lagi mengatakan apabila itu disandarkan kepada sesuatu yang bernyawa, ini tidak boleh. Rabbul hewan, begitu ya. Itu enggak boleh. Tapi apabila disandarkan kepada sesuatu yang mati, benda mati, maka diperbolehkan ya. Begitu. Baik, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang merupakan hadis keempat dalam bab ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Muhammad ibn al-Ala'i, qala haddatsana Abu Usamah an Buraydin an Abi Burdata an Abi Musa qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha falamma uqdira alaihi ghadiba thumma qala lin-nasi saluni amma syi'tum qala rajul من أبي قال أبوك حذافة فقال آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إن نتوب إلى الله عز وجل. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata, telah melihatkan hadis kepada kami Muhammad ibn Ala. Beliau berkata, telah melihatkan hadis kepada kami Abu Usamah dari Buraydin, dari Abu Burdata, an Abi Musa, qal, beliau berkata, su'ila Nabi SAW, Nabi SAW ditanya tentang asya, tentang berbagai macam masalah, begitu ya. Karihaha, Rasulullah tidak senang pertanyaan tadi. Rasulullah ditanya tentang beberapa masalah, dan Rasulullah SAW tidak senang dengan pertanyaan tadi. Falamma uktira alaih, maka tatkala pertanyaan tersebut semakin banyak kepada beliau, ghadiba, Nabi SAW marah. Thumma qala linnas, kemudian beliau berkata kepada manusia, para sahabatnya, saluni amma syaitum, tanyalah kepadaku tentang apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kehendaki. Qala Rasul, man abi? Seorang sahabat bertanya, siapakah bapakku? Qala abuka Hudzafah. Bapakmu adalah Hudzafah. Jadi sahabat ini merasa ragu. Karena sebagian orang curiga dengan nasab dia, dengan bapak dia. Apakah betul bapak dia adalah yang selama ini dikenal? Kemudian Nabi SAW mengatakan, bapakmu adalah Hudzafah. Fakamal akhar, kemudian yang lain juga bertanya, fakalaman abi, bertanya dengan pertanyaan sama, siapakah bapakku wahai Rasulullah? Fakal abuka Salim maula Syaibah, bapakmu adalah Salim bekas budaknya Syaibah. Falam mura Umar ma fi wajhi, tatkala Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat apa yang ada di wajah Nabi SAW, qala ya Rasulullah, kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, inna natubu ila Allah azza wa jalla, sungguhnya kami bertobat kepada Allah SWT. Setelah melihat wajah Nabi SAW dan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kepada beliau. Ya. Adapun rawi-rawi dari hadis ini sudah kita sampaikan pada waktu bab fadl man 'allama wa 'allama, man ta'allama wa 'allama. Semuanya ahlul Kufah. Semuanya ahlul Kufah. Abu Usamah, Muhammad bin Usamah, Buraid dan seterusnya. Ini semuanya adalah Abu Burdata, Amir bin Abi Musa, Abu Musa, Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, ini semuanya adalah apa? Semuanya Kufiyun, Ahlul Kufah. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini, beliau sedang dihadapan para sahabat, kemudian para sahabat bertanya tentang hal-hal yang sangat banyak. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak senang, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menjadi sebab diharamkannya sesuatu yang sebelumnya halal, sebelumnya diperbolehkan bagi kaum muslimin. Karena pertanyaan mereka itu akhirnya sesuatu tersebut apa? Diharamkan. Atau kadang pertanyaan yang kalau beliau jawab, itu pertanyaan tersebut pertanyaan yang menyebabkan sang penanya, nah, menyebabkan sang penanya apa? Tidak senang dengan jawaban tersebut. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan, ini pertanyaan datangnya dari wahyu, seperti tanya siapa bapakku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab begitu saja, ini datangnya dari wahyu, karena sebelumnya tidak ada yang mengetahui hakikat dari bapak dia sebenarnya. Kemudian Rasulullah menjawab dengan apa? Dengan wahyu, dengan petunjuk wahyu. Ya. Kalau kemudian setiap pertanyaan tersebut dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan yang bisa menyebabkan suatu pertamanya halal kemudian menjadi haram, atau kemudian pertanyaan yang kemudian menyebabkan sang penanya keberatan, sampai kemudian bisa menjadikan kebinasaan bagi umat ini, pertanyaannya tidak ada darurahnya, tidak ada hajatnya, dan seterusnya, maka ini menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang, ya, menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi marah. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, inna a'dhamal muslimin jurman man sa'ala an syai' faharrama min ayatil masalati. Suhunya muslim yang paling jahat, nah, yang paling buruk di antara kaum muslim yang ada adalah dia bertanya tentang sesuatu, ya akhirnya sesuatu itu diharamkan Allah SWT gara-gara pertanyaan dia. Ya. Ini hadis dari Imam Bukhari. Jadi, yang pertama, sesuatu tersebut adalah perkara yang halal, kemudian dia tanya. Akhirnya pertanyaan tersebut menyebabkan apa? Diharamkan sesuatu, sehingga mendatangkan apa? Hal yang berat bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Sebagaimana dan Allah SWT tentang tidak diperbolehkan bertanya la tas'al asya'an tubdalakum tasukum. Janganlah kau bertanya tentang suatu hal apabila itu akhirnya tampak kepada kalian tasukum, menjadikan kalian apa? Tidak baik, tidak apa, akibatnya tidak bagus. Ya. Oleh sebab itu akhirnya supaya tidak berlarut-larut bertanya semakin banyak, datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian mengatakan inna natubu ilallah, karena tahu kalau kemudian dibiarkan akan muncul berbagai masalah memberatkan umat ini. Ya. Ini salah satu di antara fikih Umar, salah satu di antara apa kepandaian Umar. Ya. Ketika melihat kondisi seperti itu, akhirnya Umar menghentikan dengan mengatakan inna natubu ilallah. Ketika melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tampak tidak suka, kemudian marah, akhirnya datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan inna natubu ilallah. Nah, adapun yang disebutkan dalam hadis qala rasulul, rasul di sini adalah Abdullah, bapaknya namanya Hudzafah. Dan Nabi SAW ketika menjawab, Hudzafah bapak, ketika ditanya oleh sahabat ini, siapa bapakku? Beliau menjawab, Hudzafah, ini semuanya datang dari wahyu, bukan dari istihadnya Nabi SAW. Kemudian laki-laki yang kedua, yang bertanya, itu juga seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Salim. Sa'ad ibn Salim ketika bertanya siapa bapakku, Rasulullah mengatakan Salim Maula Asy-Syaibah. Ini juga datangnya dari wahyu. Karena dua orang sahabat ini bertanya tentang bapak mereka karena selama ini mereka dituduh bahwasanya kedua bapak mereka itu bukan dari nasabnya. Nasabnya adalah orang lain. Ketika ditanya Rasulullah tentang masalah ini, beliau menjawab, baru mereka kemudian yakin tentang bapak mereka. Ya. Maksud dari kalimat Umar, inna natubu ilallah, maksudnya apa? Kami bertaubat kepada Allah SWT dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dan juga Umar radhiyallahu anhu ketika melihat para sahabat semangat sekali bertanya kepada Nabi SAW, ya, merasa khawatir bahwa ini termasuk di antara sebab binasanya umat-umat yang terdahulu. Innam ahlaka ladzina min qablikum kathratu masailihim. Bahwasanya umat-umat yang terdahulu dibinasakan gara-gara apa? Banyaknya pertanyaan mereka kepada para nabinya. Sehingga langsung Umar radhiyallahu untuk menghentikan semuanya ini berkata, inna natubu ilallah. Ini bukan keutamaan ilmu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan seorang alim, seorang thalib ilmi tidaklah bertanya kecuali sesuatu yang dia betul-betul berhajat dan memerlukannya. Kalau pertanyaannya sekedar bertanya atau kemudian karena untuk menguji sang ustadz, atau bertanya tujuannya untuk mungkin sesuatu yang aslinya dia ketahui, hendak mencari celah untuk kemudian mendapatkan hukum rukhsah dari selama ini yang dia telah ketahui, bagaimana hukumnya riba, bagaimana kalau seperti ini dan seterusnya. Dia tahu hukumnya haram, tapi dia berusaha untuk mencari celah sehingga apa? Dia bisa melakukan apa sesuatu yang terlarang tadi gara-gara ada fatwa dari ulama yang membolehkan. Ya, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran tapi pembenaran. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.